tetes air mata, terjatuh membasahi pipi. Tak akan dapat kau menduga penderitaan dan kedukaan. Layu sudah hati seorang gadis ayu, gadis ayu. Bila setetes air mata terjatuh membasahi pipi, wajah dari seorang gadis berseri dan bercahaya. Tak pernah kau melihatnya sebelumnya. Tetapi dalam kedukaan, semakin ayu, semakin berseri. Tak tahan aku memandang sinar mata yang sayu, apapun juga jatuh cinta. Apapun juga jatuh cinta.